satu maham lumper putih darmo manis putar sana orang super sepuluh kubelitin semua momen terbiwan amal murid terbang kandung kubelitin sinu pohon memandang aku mau nikahnya sama kamu ku tak mau bila selain kamu bersamamu sampai tua ditemani lucunya anak kita. Aku tak punya alasan untuk tak merindukan dirimu. Aku pun tak punya hati untuk menjuangkan cintamu. Sungguh aku sangat bersyukur dipertemukan denganmu. Oh bidadari yang selalu menyejukkan hati. Di matamu ku melihat masa depan, ku melihat jutaan kebahagiaan di setiap senyummu. Ku tatap dekat, matamu dekat. Ku genggam kedua tanganmu dengan begitu erat. Cintaimu di saat lapang atau berat, mengisi hari-harimu dengan cinta yang hangat. Jika nanti aku yang pergi, aku ingin pergi di pelukanmu. Aku mau nikahnya sama kamu. Samamu sampai tua ditemani lucunya anak kita. Walau sekarang masih jauh dari mapan, mengurus diri sendiri pun masih berantakan. Tapi kan aku yakinkan di dalam hati, aku kan jadi imammu suatu saat nanti. Aku tahu banyak yang harus ku persiapkan untuk melamarmu. Ku bersunting sebagai permaisuriku. Orasa bingung, orasa panik, cukup jalani saja. Insya Allah semua akan bilang pada waktunya. Aku tak punya alasan untuk tak merindukan dirimu. Aku pun tak punya hati untuk menjuangkan cintamu. Aku mau nikahnya sama kamu. Ku tak mau bila selalu